Markus pasala kasera. Lami ingaran te kadangku ukumua, sitonganna den kam uton te'e, te'eda panamate ke te'eda pinakitai topuang Allah Ta'ala, mang parenta susirajam pake kuasanna. Annan allona mangkanna jo'o, na solami puang Isa to Petrus, Yakub na Yahya, na male mesarak de buntu majao. Yato na ratu mo de, nakita mi to puang Isa balik rupanna. Yato pakianna mem mabuccang cumbiak bia. Moi mesa to masasa alantelino, teda na kulem pemabusai pasasana susi jo'o. Nakita tomi to Nabi Musa, sola Nabi Elia sipangkarakada sola puang Isa. Nakomo Petrus, oh guru, masanang ki inte, melokin kabuakan talu bola-bola. Mesa tani, mesa nani Nabi Musa, na mesa nani Nabi Elia. Yamo namangkada susi jo'o to Petrus, na sabak malajai sola talu, na tedamo naisen to apa lanapau. Ya jo wattu, ratu mi to saleu mbomboni solangasan, na dengga mara na saading lamai saleu nakua. Ia mo te'e to anakku pakamoja besa dingi i. Ya to namesele menguririk mo solatallu, te'eda bang mo taulain nakita saliwanna puang Isa mandamo. Ya to nasolo mo jomai buntu, napakai ngami puang Isa nakua. Ya ke dipatopole mo jomai kamatian, te aku anak mentolino, mane riwading mi pawan tau apa to mangka mi kita. Te'eda tongan namalen ceritai, apa madang niseni tobatuananna jo'o kadanna? Ya mo jo'o, nasi pangkadai kumua. Apa rabatuananna jo'o nasanga? Tua pole jomai kematian. Mekutanami to anak gurunna lako puang Isa nakua. Matumbai pale nakua to guru agama kumua, la ratui jolo to Nabi Elia. Mebalimi puang Isa nakua. Tongan, la ratui lampa saja ngasan ni. Apa si tonganna kukuan kamu, ratu mi atau Nabi Elia? Apa nasakka agak kibangi tau, susi to diuki jolomo lan surah Allah Ta'ala? Apa matumba ite aku anak mentolino, japari na diuki lan surah Allah Ta'ala kumua? Ya to anak mentolino laga japari, na nacapak-capak tau. Ya to na ratu mo puang Isa sola to talu anak gurunna, nakita mi to tau gajabudan talimbungi to solana. Ya jo anak gurunna, si tegehi ba'atu pira-pira guru agama. Si jangarami tulako to Buddha, ton nakitai to puang Isa, na pari-pari malen tamui. Mekutanami puang Isa lako anak gurunna nakua. Apa rami si tegehi sola guru agama? Mebalimi mesa jo to Buddha nakua. Oh guru, ratu nasolana nakaku, sikitanki, sanga natamai setang namin mamang. Ia kena tamayomi jo setang, pesambakan nomi kalena do litak. Sanggen namang kambura-bura to kasolena, sunggarigi nama toro to kalena. Kupeta ada molako anak kurunta, kumuana ulai jo setang, apa teda nakule. Mebalimi puang Isa nakua. Tak kaliwa ngasan kamu te'e, tang matapa to tau to Allah. Piran para masainna lakuni itorro, tolamini impa adikki penawangku. Bawai mai tu upea. Nasolani lako, maneng kita puang Isa jo'o setang, nata apati sintak-sintak kalena jo'o pea, nasongka mengkaro-karo, namang kambura-bura to kasolena. Nakutanaimi puang Isa to ambena nakua. Pira mira masainna susitu'u. Mebalimi nakua. Masaimo. Melau jo pamai bicuna, pembuda mojo setang lambunoi, nasongkan ni tama api, nalontinan doai, apa ya ketak kulei, kamasaikan dika tatulungkan. Mebalimi puang Isa nakua. Ah, apa mukua, ya kekukulei, moi apa nang lajaji, kena katapa itongan nak tau. Tak apa mebalimi jo ambena nakua. Oh puang, matapa na, tatulung na dika, nasabak malamai toka mataparanku. Ya jo watu, nakita mi puang Isa kumua sabudabudan nami tau sirempun, nagarai puang Isa jo setang nakua. Setang mamang solamataru, mesun kolan maite epea, Danggi mamutamai pole i. Melalak mi jo setang, namanem pandasai jo opea na mangkalut tete. Mangkai jo, mesumi lamai jo opea. Ia jo opea susibang mo tomate. Buda tau sangai kuma mate mi. Apa na toei puang isa tolimanna, na pami ciki, na ta apake deh jo opea. Ia ton na pole mo puang isa tamabola, na ia manda mo sola anak gurunna, maneri mekutana to anak gurunna nakua. Oh puang, siapa rina teda kikule nula ijo setang? Mebalimi puang isa nakua. Teda lainna to wading nulai setang susi joo, pas sambajangan manda ya. Keedemi puang isa sola anak gurunna jiumain tu joo, mpataru kalingkanna nola tanah Galilea. Cai kekesenani tonani torro, nasaba anak gurunna manda lana ajahi. Nakua puang isa lako. Ya te aku anak mentolino, ladi pangabenna lako kuasanna tolino, ladi buno na, apa allo mang pentalun, ladi patua pol enak jomai kamatian. Te edana pahangi anak gurunna jo okadanna, apa malaja ing ketanai. Ratumi puang isa sola anak gurunna, tama kota Kapernaum. Ya to nalammo bola, naku tanaimi to anak gurunna nakua. Apa rato misi tegehi jo tangalalan nena? Teda bangi mebali, nasaba si tegehi i, to kumua indan nari to kami nang malabi. Cuma dokomi puang isa na tambay ngasan ni to sang pulo dua anak gurunna nakuan ni. Ya to madoang lampajaunan kalena, lameng kajongan, anan jaranai padan na rupa tau. Mangke jo, na alami to pia bicu kenapa jenjen ni lantanga. Naraka i, nakuan ni to anak gurunna. Ya to tontarima pea to susi te, sanga kamataparan na lako aku, pada banguna mo to aku na tarima. Na ya to tontarima na, tangya aku manda na tarima, apa na tarima to omo to puang Allah Ta'ala to suana. Na kuwa Yahya lako puang isa. O guru, den tau kikita nulai setang pausanganta, ang kianggai nasabatang niya solata. Apa na kuwa puang isa? Janggi miyanggai, nasabak teda tampu gauk tanda mejangaran, mpau sangangku, nata apampau gajak na. Nasabak ia toto teda naewaliki, batuananna, yamo solata. Ingaran ni tekadangku kumua, ia toto mpai sok kamu, nasabak mituru na, aku almase, lalolongan ni barakka. Nakua puang isa, ia toto ntumangi salamesaan na tek maipia bicuk, na teda mau nama tappa lako aku, lak bimelo ia, ke ditokei batu peluluk gosek tokolongna, na ditalanan dok tasik. Ia ke limamun tumang ko mumadosa, tak takki i, sanga lakbiran ke menjaji tangan suku ko, apatuoko solapuang Allah Ta'ala, na ya ke suku itu kalemu, apa dipatama ko neraka, to nanii api dukku taru. Lantuk jo'o, mang laka-laka taru to api, na mang kande taru toh to uli. Nayaki ajemun tumang ko mumadosa, letoi, labiran ke menjayi tangan suku ko, apa tuoko solapuang Allah Ta'ala, nayaki suku ito kalemu, apa dipatama ko naraka. Lantu jo'o, manglaka-laka taru to api, namang kande taru to uli. Yake matamun tumang ko mumadosa, cukkei, labiran ke menjayi tangan suku ko, apa menjayi ko umakna puang Allah Ta'ala, naya kesukku itu kalemu, apa dipatama ko naraka. Lantu jo mang laka-laka taru to api, namang kande taru to uli. Si mesa-mesa tau, padalah dipakario-rio, dikua anna menjaji matona, lan kamatap paranna. Jaji parallu kamu si pemeluan penawa solangasan. Yanna teeda mi susi jo, susi bang kamu cela tang buaci, to teeda mona dikulempe buaci ipolei.